Mitra bisnis, ratusan pemilik dan pengelola gudang di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat mendesak Pemda DKI untuk bersikap tegas dan bertindak jelas mengenai perubahan tata ruang di tempat mereka. Di kawasan ini, usaha pergudangan sudah lama berlangsung, tapi belakangan peruntukannya berubah menjadi kawasan pemukiman dan jalur hijau. Anehnya, di daerah yang sama tapi wilayahnya masuk ke Jakarta Utara, peruntukan wilayah itu memang untuk pergudangan. Celakanya lagi, perubahan peruntukan ini tidak disertai kepastian penertiban, yang terjadi justru meluasnya pungutan liar yang membebani para pemilik dan pengelola gudang. Nah, untuk membahas masalah ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, bagaimana komentar Anda? Yang menjadi masalah sekarang adalah adanya ketidakpastian dikaitkan dengan persoalan dinamika pertumbuhan ekonomi. Bila terjadi perubahan tata ruang yang ada itu harus dievaluasi. Misalnya pada tahun 2000 dan 2010, pada tahun 2000 bila melihat terjadi fenomena perubahan, maka pada tahun 2005 ataupun 5 tahun sekali, tata ruang itu harus melihat perkembangan yang terjadi. Bila terjadi perkembangan yang sudah berubah dari peruntukan awal, maka di dalam evaluasinya atau dilakukannya macam revisi tata ruang pada 5 tahunan, dan itu harus melihat kepada dinamika yang terjadi. Mengapa bisa terjadi perubahan peruntukan, Pak? Nah, harus diakui faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan terbesar itu karena lemahnya aspek pengendalian dan pengawasan. Nah, sekali lagi saya mengatakan, perubahan di dalam tata ruang itu dibolehkan jika misalnya perubahan itu dalam perubahan dengan izin-izin terbatas, izin persyaratan. Jadi boleh dibangun tapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus memenuhi ketentuan teknis dan aturan tata bangunan yang berlaku. Persyaratannya diperketat ya? Diperketat. Perubahan boleh tetapi persyaratan-persyaratan itu harus diperketat. Antara lain misalnya jenis pergudangan jenis apa yang boleh dibangun di sana. Nah, ini kan skala bangunan dan skala kegiatannya juga harus memperhatikan kondisi jalan yang ada, tidak menambah kemacetan, tidak menimbulkan dampak lalu lintas, tidak menimbulkan dampak lingkungan lainnya. Jadi segala persyaratan-persyaratan itu harus dipenuhi dulu, barulah izin itu dikeluarkan. Karena harus diakui di dalam tata ruang itu, izin adalah alat pengendali. Tetapi begitu izin berubah menjadi alat pendapatan, nah, maka rusaklah tata ruang itu. Karena izin itu diidentikan dengan PAD, dengan pungutan, dengan retribusi, dan sebagainya. Jadi dalam rangka mengejar pendapatan asli daerah atau pendapatan asli oknum gitu ya, maka banyak terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Demikian Yayat Supriyatna dan saya Rizal Andika.